Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana faqihna, alimna ta'wila wa faqihna fid din. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'ah wa na'udzika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa ainin la tadba' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Warzuqna ya Rabbana tawbata qabla al-maut wa ash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Banyak ada perbedaan teksnya, nasnya beda antara satu kitab dengan kitab yang lain. Akan kita ikuti yang kitab yang sudah dipakai oleh para santri. Sampai di mana? Yajib ala kulli muslimin ya. Hah? Jadi ada nas yang lain, kitab yang lain ada tambahannya. Faslun fi ma yuqal al-musannif rahimallahu taala nafa'na Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharain amin ila anqal. Yajibu ala kulli muslimin. Inilah kelebihan kitab Sulam Taufik bab ini yang tidak ada di kitab-kitab yang lain. Inilah yang kami sebut ringkasan dari i'lam. Al-i'lam biquwati al-islam, harus diketahui oleh semua orang yang beriman. Hal-hal yang menjadikan seorang yang beriman menjadi keluar dari iman alias murtad. Ini perlu diketahui. Yajibu, wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Hifdhu islamihi, menjaga keislamannya. Wasawnuhu, sama menjaganya. Amma yufsiduhu, dari hal yang bisa merusaknya. Menjaga imannya dari hal yang bisa merusak iman. Wa yubtilhu, yang bisa membatalkan keimanan menjadi sebab dia murtad. Wa yaqta'u, dan yang bisa memutus keimanannya. Mula-mula beriman, kalau sudah terputus keluar dari iman seperti orang yang tidak beriman. Wa ar-riddatu, yaitu keluar daripada iman. Ar-riddah atau murtad. Yang namanya murtad adalah al-kufru ba'dal islami, ay al-kufru ba'dal islami, kafir setelah dia punya Islam. Wal iyadhu billahi, semoga Allah melindungi kita daripada murtad. Waqad kathura fi hadha az-zamani, telah banyak terjadi di zaman ini. Itu zaman itu, bagaimana zaman sekarang? Zaman itu sudah banyak, zamannya pengarang sudah banyak terjadi. At-tasahulu fil kalami, orang ngentengin, tidak hati-hati. Fil kalami, dalam omongan. At-tasahul itu tidak hati-hati. Fil kalami, dalam pembicaraan. Hatta innahu, sampai omongan tersebut tanpa ia sadari. Yakhruju, akan menjadi keluar. Mimba'dihim, dari mereka, dari sebagian mereka itu. Alfadun lafad-lafad tukhrijuhum anil islami, yang mengeluarkan mereka dari wilayah Islam. Sudah begitu, walayarona dzalika dzamban, mereka tidak sadar, tidak melihat itu sebagai dosa. Omongan yang mereka ucapkan tanpa ia sadari, sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut telah mengeluarkan mereka dari wilayah Islam. Mereka kadang yang demikian tidak sadar, bukan dianggap sebagai dosa. Fadlan an kaunihi kufran, apalagi sampai menganggap ini mengeluarkan dari iman. Nganggap dosa saja tidak. Jadi terjadi di mana-mana guyonan. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada orang guyonan merendahkan Nabi, mengeluarkan dari iman. Dan juga bisa terjadi di kalangan santri kalau tidak waspada, guyonan ternyata malaikat-malaikat di bawah guyonan. Na'udzubillah. Keluar dari iman. Malaikat dibikin main-main. Itu ada. Di kalangan orang yang tidak waspada, Al-Quran dibikin mainan. Malaikat dibikin mainan. Malaikat dibikin guyonan. Mungkin malaikat tidak berani nanya saya. Mau karena akhir tidak berani nanya saya. Siapa ente tidak berani? Mari sebentar. Malaikat mau karena akhir bikin main-main. Malaikat Israel dibikin main-main. Dibikin guyonan. Ada. Anekdot-anekdot yang dibuat sebagian orang membawa-bawa malaikat, nabi, Al-Quran kadang. Hati-hati, waspada. Mengeluarkan mereka dari iman. Itu biasanya, biarpun di kalangan santri, kalau tidak waspada bisa terjerumus. Permasalahannya adalah tasahul. Tadi disebutkan oleh Syekh. At-tasahul ngentengin, tidak waspada. Wariddatu thalathatu aqsamin. Murtad ada tiga macam. I'tiqadun, dari keyakinan di dalam kalbu kita, di hati kita. Wa af'alun, perilaku yang menjadikan dia keluar dari iman. Wa aqwalun, dan ucapan-ucapan. Kullu qismin, setiap bagian. Yatasya'abu, bercabang. Su'aban kathiratan, dengan cabang-cabang yang banyak. Jadi ada orang keluar dari iman dari dasar keyakinan dalam batinnya. Yang kedua adalah dari perlakuan, perilakunya, perbuatannya. Yang ketiga adalah karena ucapan-ucapannya. Amthilatul ridda, contohnya ini. Pertama adalah karena itikad. Faminal awwali, yang pertama adalah keluar dari iman di dalam urusan keyakinan. Asyakku fillah, ada keraguan di dalam wujud Allah. Dia percaya, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, tapi dia tiba-tiba berkata dalam hatinya, benarkah Allah ada? Au fi rasulihi, atau dalam utusan Allah, benarkah nabi itu utusan? Au fil yaumil akhiri, hari akhir, benarkah hari akhir itu ada? Kafir kalau begitu meragukan. Awil jannati, apakah surga itu benar adanya? Awil nari, atau neraka? Awil thawabi, pahala. Enggak ada pahala. No. Keluar dari iman. Onah widhalika, atau yang sepadan dengannya. Mimma huwa mujma'un alaihi, yang sudah disepakati. Mujma'un alaihi, yang sudah disepakati. Atau ma'lumun minad dini bidharurati. Mimma la yakhfa alaihi, atau sesuatu dari urusan agama yang maklum diketahui, minad din, dari urusan agama, bidarurati, dengan darurat. Artinya apa? Urusan agama yang semua orang tahu, yang bodoh dan yang pandai. Contoh, sholat wajib, semua orang tahu, orang kampung pun tahu, orang awam pun tahu. Selanjutnya adalah i'taqada, atau berkeyakinan. Faqda sifatin min sifatillahi al-wajibati ijma'an, atau dia meyakini bahasanya ada satu sifat Allah yang tiba-tiba diingkari. Dia hafal sifat Allah yang banyak, 20 bahkan lebih dari itu, dari Asmaul Husnanya yang mengandung sifat Allah. Tiba-tiba dia berkata Allah enggak kuasa. Kafir. Menafikan, menolak. Murtad. Unasaba, atau menisbatkan, lillahi, kepada Allah, lahu lillahi ta'ala, kepada lahu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatan yajibu tanzihuhu anha, sifat yang kita wajib jauhkan Allah dari sifat tersebut, ijma'an, secara ijma'. Seperti kal jismi, seperti mengatakan Allah berjisim. Jisim itu kayak kita bentuk gelegernya badan ini kalau manusia. Bentuk jisim, kalau jisim itu seperti anggota tubuh kita itu jisim. Badan ini bentuk ini kemeja ini ya jisim, jisimnya kertas badan, buku kitab saya ini jisim. Yang mengatakan Allah itu jisim, maka dia keluar dari iman. Karena kalau sudah namanya jisim, dia akan memerlukan tempat. Dan dia akan mempunyai namanya arad. Kalau tidak diam, dia bergerak. Tidak hitam, putih, atau kuning. Arad. Tidak. Kalau tidak diam, ya gerak. Pasti. Wa arad adalah hadith. Arad itu adalah semacam sifat yang menempel, semacam sifat, tapi bukan sifat, tapi gini. Contoh, setiap benda itu pasti memerlukan tempat. Enggak ada benda yang tidak memerlukan tempat. Kemudian setiap benda itu pasti bergerak. Kalau tidak bergerak, pasti diam. Salah satu. Enggak ada sebuah benda yang tidak bergerak dan tidak diam, enggak ada. Pasti kalau tidak gerak, diam. Pasti enggak ada ketiganya. Kalau tidak gerak ya diam. Dan gerak dan diam itu adalah arad. Maka Allah tidak bisa kita bilang jisim, karena kalau Allah dibilang jisim, Allah memerlukan tempat. Dan yang mengatakan Allah memerlukan tempat keluar dari iman. Makanya di sana ada akidah yang sesat dan menyesatkan namanya mujassimah, yang mengatakan Allah berjisim. Nah, berangkat dari itulah, maka jika ada firman-firman Allah yang mengarah kepada makna jisim yang disebutkan kepada Allah, misalnya disebut tangan Allah, mata Allah, dan seterusnya, maka para ulama radhiyallahu ta'ala anhum mempunyai manhaj cara bagaimana memahami ayat atau hadith-hadith Nabi yang secara zahir akan mengarah kepada makna jisim tadi. Sementara kita meyakini Allah tidak berjisim. Allah bukan jisim. Karena Allah bukan jisim, maka Allah tidak memerlukan namanya tempat dan tidak perlu namanya gerak dan diam. Lalu bagaimana disebutkan Al-Quran ada jisim, seperti jisim, yad, mata, dan seterusnya. Maka para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, mereka punya dua cara di dalam memahami firman-firman Allah seperti itu. Yang pertama adalah manhaj tafwid. Tafwid itu serahkan kepada Allah, jangan banyak tanya. Selagi disebut tangan, ya sudahlah, lewati saja. Kalau kita harus memaksa memahami, kita tidak akan mampu berbicara kecuali yang kita fahami. Lalu apa yang kita fahami tentang tangan? Yang kita fahami tentang tangan, yaitu tangan, jisim. Bahkan kalaupun kita dihadapkan dengan binatang yang sama sekali kita belum pernah melihat sebelumnya, kita pasti bisa membedakan mana tangan, mana kaki. Biarpun kita tidak pernah melihat sebelumnya, ngerti tangan. Maka di gambaran kita itu tentang tangan sudah ada. Kemudian kita mendengar bahasanya Allah bertangan. Enggak bisa kita bawa kepada pemikiran kita yang lemah ini. Tidak bisa kita bawa kepada pemikiran kita yang punya pengalaman, yang pernah menjelajah makna tangan. Maka ditepislah makna yang ada di pikiran kita. Allah tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Enggak akan mampu kok. Muruha, lewati ayat tersebut. Maka enggak dibahas. Mendengar kalimat tangan di dalam Al-Quran, tangan Allah, tidak dibahas. Ini namanya tafwid. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi disebutkan di dalam Al-Quran atau Nabi menyebutkannya, sudah. Kata Imam Malik, muruha, lewatilah. Ini manhaj kebanyakan orang dahulu, orang salaf. Adapun kemudian ada manhaj yang kedua, cara yang kedua adalah ta'wil. Diberi makna yang lain, yang sesuai dengan keagungan zat Allah, kemuliaan zat Allah. Maka di dalam cara memberi makna itu pun harus dengan dalil dong. Dalil yang pasti. Seperti dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi kalau ada orang kumpul dalam kebersamaan, maka ini seolah-olah tangannya itu sudah bergotong royong, tangannya bersatu padu, maka tangan Allah ada di atas tangan mereka. Jangan dimaknai Allah punya tangan lalu tangannya Allah di atas tangan mereka, enggak. Lakin yadullah fawqa aydihim misalnya, yad Allah di atas tangan mereka diberi makna takwil. Artinya apa? Yad itu kekuasaan, pertolongan. Yadullah dikatakan dia punya pertolongan, memberikan pertolongan, maka diartikan dengan makna yang lain. Dan Allah memang maha penolong dan Allah maha yang kuat, maka tidak bertentangan. Diberi makna dengan makna yang sesuai dengan kemuliaan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, itu namanya ta'wil. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang mengeluarkan seorang dari keimanan, au halala muharraman bil ijma'i, sudah tahu haram bilang halal. Khamr haram bil ijma', bilang halal, keluar dari iman. Yang menghalalkan khamr keluar dari iman. Ma'luman minad-din bidarurati, sesuatu yang semua orang pada tahu, orang awam dan orang alimnya tahu. Mimma la yakhfa 'alaihi, yang tidak akan tersembunyi bagi. Kazina, seperti zina. Wal-liwat, homo. Makanya di saat ada orang yang merestui zina apa liwat homo, yang melegalkan homo di Indonesia. Nah ini melegalkan itu kan menghalalkan namanya, memperkenankan, keluar dari iman. Dan problemnya juga muncul dari orang yang katanya ulama. Wah, keluar dari iman siapapun dia, gak ada homo, lesbi, haram. Maka yang menghalalkannya keluar dari iman, murtad. Padahal di kitab kecil seperti ini ada. Sebagian santri-santrinya itu kurang peduli, sehingga mungkin ada pernah mendengar tokoh yang katanya tokoh-tokoh, tapi memperkenankan yang demikian ini. Bahkan kesan membela, na'udzubillah. Justru kalau kita menemukan orang-orang yang punya kelainan seperti itu, hendaknya kita tolong. Kita selamatkan agar mereka kembali kepada yang kehidupan yang normal. Wal qatli, membunuh haram. Yang mengatakan halal, murtad. Wasyarikati, mencuri haram. Yang menghalalkannya adalah murtad. Wal ghasab, menggosap, mengambil miliknya orang tanpa izin. Menguasai miliknya orang tanpa izin. Gosap itu tidak memiliki. Menguasai miliknya seseorang, motornya orang tiba-tiba dipakai, haram. Sandal digosok, haram. Oh, haram halalan. Mengharamkan yang halal pun enggak boleh. Air putih yang bisa diminum bilang haram. Jadi mengharamkan, menghalalkan khamr sama beratnya dengan mengharamkan air putih yang ada di hadapan kita. Kadzalik, begitu juga kal bai, jual beli adalah halal. Tiba-tiba datang jual beli haram. Ada nanti haramnya haram karena hal lain, misalnya jual beli bagi kaum laki yang wajib adzan waktu adzan, maka menjadi haram karena dia telah berjual beli di waktu diumandangkan adzan. Wan nikah halal, tiba-tiba ada orang bilang haram, murtad. Au nafa wujuba mujma'in alaihi. Kadzalik, atau dia menolak, meniadakan sesuatu yang sudah disepakati kalau hal itu wajib, seperti kasholawatil khamsi, salat lima. Salat yang lima waktu mengatakan enggak wajib, naudzubillah. Makanya dikatakan kalau ada orang meninggalkan salat dilihat. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia murtad dan wajib dipenggal lehernya. Dan sebagai seorang yang tidak beriman, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin karena mengingkari sholat. Mengingkari sholat. Tapi kalau orang meninggalkan sholat karena malas, dia masih meyakini kalau sholat itu wajib, madhab kita Imam Syafi'i, memang dihukum dengan bangun dibunuh, akan tetapi mereka masih, orang tersebut masih dikubur di tempatnya kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka masih meyakini kalau sholat itu wajib. Wa zakati zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar marah, memerangi orang-orang murtad yang mengingkari kewajiban zakat pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada sekelompok orang itu enggak mau bayar zakat. Alasannya zakat enggak wajib. Dan mereka mengatakan zakat itu hanya wajib pada zaman Nabi saja. Setelah Nabi tidak ada, enggak wajib lagi. Maka Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka. Maka sangat masyhur kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang murtad, yaitu mereka yang tidak mau membayar zakat dan meyakini zakat tidak wajib. Dengan kalimat yang masyhur dari Sayyidina Abu Bakar, "Lau mana'uni iqalan ad-dawha. Lau mana'uni iqalan ad-dawhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqatalnahum." Kalau ada yang tidak mau membayar, iqal itu suatu yang sedikit pengikat unta, senilai alat pengikat unta dalam urusan zakat. Kalau dulu dia bayar ke Nabi, kok sekarang enggak bayar kepadaku, nanti akan aku perangi. Karena apa? Itu dianggap murtad mengingkari kewajiban zakat. Wal haji wa shaumi puasa. Wal haji haji wal wudu wudu. Wudu wajib bagi orang yang mau melakukan salat. Au wajaba ma lam yajib, mewajibkan sesuatu yang enggak wajib. Ijma'an, secara ijma' kadzalik, begitu juga. Misalnya apa? Mewajibkan sholat yang keenam, enggak cukup 5 waktu. Puasa enggak cukup Ramadan buat wajib puasa-wajib yang lainnya. Au nafa masyru'iyata mujma'in 'alaihi kadzalik, atau mengingkari disyariatkannya sesuatu yang disepakati, karawatib misalnya. Sunnah rawatibah adalah sunnah dan disepakati, artinya itu sunnah disepakati oleh para ulama. Difahami para ulama, namanya sholat qobliyah subuh itu ada, biarpun sunnah, tapi sudah disepakati. Maka yang mengatakan sholat qobliyah subuh tidak sunnah, maka keluar dari iman. Bagaimana sudah disepakati kok dibilang tidak sunnah? Sholat subuh adalah sunnah. U'azama alal kufri, atau dia berangan-angan. Terlintas di hatinya ingin keluar dari iman. Syak, mana? Dari tahun depan deh keluar deh dari iman. Biarpun masih tahun depan, hari ini sudah keluar. Azam. Wa ala fi'li syai'in. Au fa'ala. Au ala fi'li syai'in, melakukan sesuatu. Mimma dzukir, dari yang disebutkan tadi di atas semuanya. Au taraddada fihi. Atau ragu-ragu. La waswasata. Jadi au ala fi'li syai'in, tadi disebutkan tentang hal-hal yang menjadikan sebab orang keluar dari iman. Maka orang yang, atau di antara yang menjadikan sebab orang keluar dari iman adalah berangan, bermaksud, niat murtad. Biarpun tahun depan, dah tahun depan murtad aja deh. Hari ini sudah murtad dia. Ala fi'li syai'in, atau orang yang melakukan itu semuanya, mimma dzukir. Au taraddada. Enaknya murtad enggak tahun depan nih. Enaknya murtad enggak. Ini kan taraddad, keluar dari iman langsung. La waswasatun, bukan karena waswas. Ada orang waswas. Benar enggak imanku? Benar enggak apa-apa. Benar enggak imanku? Terus dia mengiang-iang di telinganya. Bisikan setan untuk menjadikan orang waswas. Ada waswas akidah. Iman enggak? Iman enggak? Iman enggak? Bukan itu. Kalau itu masih ada iman. Yang benar tidak iman adalah yang sudah tidak mengakui dengan hatinya. Atau bermaksud sudah mau keluar dari iman aja deh. Ribet. Au, dengar nih lanjutannya. Angkara suhbata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mengingkari kesahabatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya kalau sudah kaidah ini dipakai, jelas siapa orang keluar dari iman. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikatakan perampok, kafir, belum iman. Maka yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq belum beriman, maka dia murtad. Karena mengkafirkan seorang yang beriman menjadikan sebab orang yang mengkafirkan tersebut murtad. radhiyallahu ta'ala anhu, mengingkari apa? Kaunahu sahabata, kaunahu min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari bahwasanya Sayyidina Abu Bakar adalah dari sahabat Nabi. Mengingkari kesahabatan Nabi, keluar dari iman. Atau mengingkari risalah tawahidin minar rusuli, risalah kenabian salah satu dari para utusan, al-mujma'i ala risalati, yang sudah disepakati bahasa mereka adalah mendapatkan risalah atau menjadi rasul. Ada berapa? Ada 25. Maka yang mengingkari satu saja, tiba-tiba berkata, aku tidak percaya Nabi Ibrahim Nabi, murtad. Aku tidak percaya Nabi Isa Nabi, murtad. Aku tidak percaya Nabi Nuh Nabi, murtad. Aku tidak percaya Nabi Suhaib Nabi, murtad semuanya. Karena apa? Disepakati, disebutkan dalam Al-Quran 25 Nabi. Maka itu yang wajib kita ketahui. Au jahada, mengingkari harfan minal Quran, satu huruf saja, selagi itu dari Al-Quran, orang mengingkarinya seperti mengingkari Quran semuanya, murtad. Apalagi satu ayat, murtad. Au zada harfan, nambah satu huruf, maka dia murtad. Menambah zada harfan fihi mujma'an ala nafihi, menambah satu huruf yang sudah disepakati enggak ada. Enggak tahu tiba-tiba dia nambah huruf dalam Al-Qur'an, murtad. Au kadzdzaba rasulan, mendustakan utusan Allah. Au naqqasahu, lah ini. Naqqasahu, mencaci, mengelak, mengolok, mengejek. Murtad. Nah ini yang baru-baru dengar tentang orang mengejek Nabi Muhammad, murtad dia. Syahadat lagi. Asghara ismah. Because ditahkirihi. Asghara ismahu. Mengecilkan namanya dengan tujuan untuk merendahkan. Jadi meremehkan nama Nabi. Maka meremehkan nama Nabi saja menjadi sebab murtad. Na'udzubillah. Oh jawaza, nah, tahu lah ini. Lihat, semuanya itu menjadi jawaban tentang permasalahan yang terjadi saat ini. Au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menerima, jawaza itu menerima atau memperkenankan adanya keyakinan nubuwata, adanya nabi, salah satu nabi ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengakui adanya nabi setelah nabi, murtad. Maka itulah kisah Ahmadiyah yang tidak perlu diragukan. Nah inilah orang yang mengatakan Ahmadiyah tidak murtad. Ini orang yang katanya berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Bahkan mungkin katanya tokoh besar. Dari mana mereka? Apa tidak baca kitab kecil seperti kitab Sulam Taufik ini? Yang mengatakan ada nabi setelah nabi, murtad. Makanya bohong kalau Ahmadiyah tidak mengatakan itu nabi. Ahmadiyah mengatakan nabi Mirza Mulam Ahmad. Dalam pengakuan buku mereka, dan memang ada di antara mereka di saat ditanya, di saat didudukkan, diinterogasi atau ditanya, mereka tidak mengatakan. Tapi dalam buku-bukunya, dalam tadhkirah disebutkan bagaimana kisah mendapatkan wahyunya. Oh, jadi menganggap nabi, maka yang mengatakan nabi murtad, mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, murtad. Lah kok ada yang membela begitu setelah itu? Ini bagaimana? Tokoh lagi. Enggak penting tokoh ada tokoh. Tokoh dari dulu juga ada, Fir'aun juga tokoh kok. Ukuran kita adalah syariat. Biarpun tokoh kalau salah ya salah. Yang tidak salah hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik orang yang bersalah mengakui kesalahannya. Ini dari segi keyakinan. Wal kisbu tsani, bagian yang kedua, yaitu al-af'alu. Pekerjaan-pekerjaan yang menjadikan seorang keluar dari iman. Makanya waspada dan dihafal satu demi satu. Sujudin kasujudun lisonamin. Sujud kepada berhala. Au syamsin matahari. Au qamarin rembulan. Au syaitanin. Atau kepada syaitan. Jadi kalau sudah sujud itu terserah niatnya, enggak niat murtad dia. Sujud, karena sujud adalah ibadah, bentuk ibadah khusus. Niat enggak niat, makanya kalimat mutlakon secara mutlak. Ya saya sujud ke berhala bukan maksud saya sujud. Maksudnya apa inti? Ya pokoknya enggak sujud. Enggak bisa, karena bentukmu sujud. Sujud kepada apa? Qamar, syaitan. Au makhlukin akhar, atau sujud kepada makhluk yang lain, kepada raja. Murtad. Ini termasuk yang ketiga. Ini lanjutnya. Termasuk murtad dengan anggota dengan pekerjaan ini. Ramyul mushafi, melempar Al-Qur'an. Naudzubillah. Atau kitab ilmin syar'iin, kitab yang di dalamnya ada ilmu syariah, atau di dalamnya ada ismillahi nama Allah, nahwi dzalika min mu'azzamati syar'i, sesuatu yang diagungkan syariat, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, amdan fil qadari, melempar di tempat kotor, buang Al-Qur'an di sampah, murtad. Buang ada ini, ada nama Nabi Muhammad, murtad. Maka imanmulah yang menjadikan seseorang rindu, iman itulah yang menjadikan seorang rindu untuk mengangkat kertas yang di situ ada nama Nabi Muhammad. Karena tidak rela kalau nama Nabi Muhammad diinjak, mu'azzamat. Apalagi ayat Al-Qur'an. Orang melempar Al-Qur'an di tempat sampah, murtad. Karena kalau sudah melempar di tempat sampah, kalau melempar di tempat yang tinggi misalnya di lemari, melempar lemari tidak murtad, tapi kurang ajar. Tapi tidak murtad, dosa. Quran dilempar begitu. Tapi kalau melempar di tempat yang kotor, berarti ada niat merendahkan, itulah yang menjadikan seseorang itu murtad. Li'annahu yadullu 'alal istihza'i, karena melempar Al-Quran di tempat kotor itu menunjukkan kalau dia mengecek. Wal istighfa bid-dini, meringankan, merendahkan agama. Wal wat'u 'amdan bil qadami 'alal mushafi. Wat'u, menginjak, amdan dengan sengaja, bil qadami dengan kaki, sengaja nginjak Quran dengan kaki, murtad. Termasuk min mu'azzamati syar'i, semua yang diagungkan dalam syariat, menginjak nama Nabi, Nabi Adam, meletakkan di tempat yang tidak terhormat. Maka ada satu buku yang dinisbatkan kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, itu buku dusta. Di dalamnya ada hal yang menjadikan orang keluar dari iman. Namanya kitab Aufak, itu bukan dari Nabi. Karena di situ ada bagaimana nama Nabi tulis di kaki. Kalau ingin punya anak laki-laki tulis nama Adam di paha, di apa, atau mengajari nama Al-Quran tulis kemudian ditanam di dalam tanah. Tidak ada Imam Ghazali mengajarkan begitu. Ada beberapa kitab yang dinisbatkan kepada orang besar padahal tidak ada. Itu kitab yang paling disenangi santri yang pengen bisa terbang di awang-awang itu. Pengen makan paku, makan besi itu. Gak suka nasi. Ilmu hikmah tapi yang kebablasan. Ada Aufak. Kitab namanya Aufak. Dinisbatkan Imam Ghazali. Kalau kita baca di dalamnya, banyak hal yang merusak iman. Yaitu menulis nama-nama Nabi di selangkangan atau di paha dan seterusnya. Atau menulis ayat-ayat Al-Quran kemudian suruh mendam di tanah. Kif? Haram. Bahkan kalau sudah tempat yang rendah, murtad. Wa kitabatu ma yakfurul mar'u binutki bihi. Minha di antaranya ayakula li muslimin. Ada seseorang berkata kepada orang muslim, ya kafir. Orang muslim dibilang ya kafir. Orang muslim dibilang ya kafir, maka murtadlah orang yang mengucapkan. Kenapa? Karena dia tahu orang bersyahadat dibilang kafir, berarti dia tidak mengakui bahwasanya bersyahadat adalah mukmin, iman. Atau mengatakan ya Yahudi kepada orang Islam. Hei Yahudi, Nasrani, kepada orang Muslim bilang ya Yahudi, ya Nasrani. Atau kepada orang yang Muslim tiba-tiba, ya Adimad-din, hei orang enggak punya agama. Adimad-dini enggak punya agama. Kayak ateis, padahal orang Muslim dia. Muridan dengan maksud annalladhi alaihil mukhatabu. Bayat muridan annalladhi alaihil mukhatabu. Minad dini huwa kufrun au yahudiyatun au yahudiyatun au nasraniyatun au laysa bidini. Artinya ini, kalau ada seorang berkata kepada seorang Muslim mengatakan ya kafir, akan kembali kepada dia. Kenapa? Kalau dia betul beriman, berarti dia yang kafir. Orang beriman kok dibilang kafir, maka dialah yang kafir. Karena dia tidak mengimani orang, tidak mempercayai orang beriman, tidak mengakui iman, keimanan seseorang, maka dialah sendiri yang menjadi kafir. Na'udzubillah. Ada orang berkata pada seorang, dia adalah ahli syahadat, ahli sholat, ahli puasa. Tiba-tiba ada orang berkata, ya kafir. Eh kafir, yang benar mana ini? Oh ini benar Islam. Berarti dia yang mengatakan keislaman adalah kekafiran, maka kafirlah dia. Karena mengatakan, dia menuduh, mengatakan, menyebut keislaman disebut sebagai kekafiran. Lanjutannya. Kesukhriyati merendahkan bismin min asma'i ta'ala. Dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adhi awa'idhi merendahkan janji Allah. Janji surga dan janji neraka. Ah apa? Aku tak pengen masuk surga untuk apa? Atau mending di neraka sama artis. Hati-hati. Bang artis masuk neraka semuanya. Merendahkan tak boleh. Surga kok neraka kok direndahkan. Alah nanti sebentar juga naik. Apa-apa. Enggak boleh merendahkan neraka. Enggak boleh merendahkan surga. Merendahkan hukuman Allah. Alah kecil yang dihukum Allah. Enggak apa-apa. Aku kuat kok. Murtad. Mimman la yakhfa alaihi nisbatu dhalika ilahi subhanahu wa ta'ala. Atau menisbatkan suatu kepada Allah. Nama-nama Allah. Merendahkan nama-nama Allah. Merendahkan janji Allah. Mimman dari orang la yakhfa alaihi, yang tidak diragukan lagi, tidak sembunyi baginya. Nisbatu dhalika ilah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya itu nisbatin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, nama Allah yang sudah jelas, itu nama Allah. Kita rendahkan. Makanya, kalau ada orang memberi nama sesuatu yang tidak baik dengan nama Allah, kafir. Na'udzubillah. Ada anjing diberi nama Allah. Merendahkan. Wa kana yakulu. Atau ngomong begini. Law amarani Allahu yakadha lam af'alhu. Kalau seandainya Allah memerintahkanku begini, niscaya aku tidak mau menjalankan. Ini kurang ajar. Wong dia sudah berandai-andai. Kalau seandainya Allah memerintahkan, ini apa saja? Misalnya, saking tidak senangnya sama buah. Apa? Apel. Tidak tahu dia hidupnya tidak senang buah pisang. Saking, makan tidak nak? Biar bapak ente yang nyuruh, biarpun bapak nyuruh, bahkan biarpun Allah nyuruh saya, aku gak mau makan. Wah, kurang ajar kalau sudah begitu. Kok ngomong Allah? Nah, Allah merintah sampai ngomong gitu, kuyonan. Awas nanti yang nyuruh bapakmu, ya biarpun bapak yang nyuruh gak mau makan. Gurumu, biarpun guru, biarpun Allah yang nyuruh, awas hati-hati. Dan ini bisa terjadi pada para santri. Na'udzubillah. Atau la suratil kiblatu fi jihati kada ma sholaitu ilaiha. Atau ada orang ngomong, kalau seandainya Allah merubah kiblat itu ke sekitar Monas. Tidak tahu saking hawasnya, saking marahnya dengan Monas kayaknya. Mungkin orang saking tidak senang sama Monas. Enggak mau saya. Bahkan kalau seandainya kiblat dipindah ke Monas, saya tidak akan pergi ke Monas. Tidak mau saya mengarah kiblat ke sana. Wah ini kafir kan. Kenapa? Urusannya dengan Allah. Lau atani Allahul jannata ma dakhaltuha. Kalau seandainya Allah ngasih surga, niscaya aku tidak masuk. Enggak masuk beneran ya. Murtad dia. Kalau seandainya Anda kasih surga, enggak, sorry deh, enggak mau masuk surga. Lu kurang ajar. Sama Allah kok kurang ajar. Mustakhiffan, karena merendahkan. Umudhiran lil inadi, atau karena dia ingin menampakkan pembangkangannya. Filkul dalam semua kalimat-kalimat tadi. Wa kana yaqulu, atau berkata, "Law akhadhani Allah bi tarki salati ma'a ma ana fihi minal maradi dhalamani." Menuduh Allah zalim, enggak. Wa ma Allah bi dhallaminil ibad. Allah tidak zalim kepada siapapun. Jangan sekali-kali menyebut Allah zalim. Contohnya, "Law akhadhani Allah bi tarki salati ma'a ma ana fihi minal marad." Kalau seandainya Allah menghukumku karena aku meninggalkan sholat, padahal aku meninggalkan sholat karena sakit, niscaya Allah zalim. Lah kok kurang ajar? Dia sakit, lalu tidak sholat. Dinasihati sama kiai, biarpun sakit tetap sholat, Pak. Kan sholat gampang. Nggak bisa berdiri, bisa duduk, nggak bisa tayamum. Air tayamum sholat, Pak, sholat. Hati-hati, kalau seorang meninggalkan sholat, akan dihukum oleh Allah. Kalau sampai Allah menghukum saya dalam keadaan sakit, padahal saya tidak sholat karena sakit, kalau Allah menghukum saya, zalim Allah, murtad dia, kurang ajar kepada Allah. Mengatakan Allah zalim, enggak ada kedzaliman bagi Allah. Aw qala li fi'lin hadats, atau dia mengomentari sebuah kejadian, hadza bi ghairi taqdirillah, ini bukan dengan takdir Allah. Dulu semua yang berlaku di semesta ini adalah karena ketentuan Allah. Tiba-tiba dia mengatakan, wah ini terjadi bukan dengan takdir Allah. Murtadlah dia. Atau dia mengatakan, lau syahidha indil anbiya'u awil malaikatu au jami'ul muslimina bikadha maqabiltuhum. Kalau seandainya para nabi dan malaikat dan juga semua kaum muslimin memberikan kesaksian seperti apa misalnya, ini saya aku enggak akan terima itu. Ajib. Memang dia orang keras kepala. Ada yang cerita begini misalnya. Tahu enggak temanmu itu yang temanmu itu pelakunya? Sudah ada 2 saksi yang menyaksikan. Terlalu fanatik dia sama temannya. Enggak, teman saya baik. Biarpun baik kan dia manusia. Dia melakukan dosa, dia melakukan ini, nyuri dia. Enggak mungkin dia baik, dia banyak duit kaya. Ada 10 saksi yang menemukan dia ini. Dilihat, dia melihat dan dia terbukti. Enggak, saya enggak percaya. Ya Allah, 10 orang. Lalu dia ngomong, biarpun malaikat nabi jadi saksi, aku enggak percaya. Lah kan kurang ajar gitu. Nggak boleh. Awkala, atau dia berkata, la af'alu kada wa in kana sunnatan. Aku tidak mau melakukan biarpun sunnah. Dulu kurang ajar. Tahu enggak kalau sunnah? Sunnah. Biar sunnah pokoknya enggak mau. Sudahlah, kalau kamu tidak mau mengamalkan sunnah, diam. Jangan komentar dengan kalimat yang kotor. Diam. Tidak melakukan sholat duha. Enggak mau sholat duha. Enggak mau. Biarpun sunnah, enggak mau pokoknya. Kenapa kau ngangkat suara begitu? Bilang, aku tidak bisa sholat duha sekarang. Selesai. Karena kalau sudah ada suara semacam itu, berarti because di istihza'i ada maksud merendahkan Allah. Atau mengatakan, lau kana fulan nabiyan ma'amantu bihi. Kalau seandainya mungkin dia saking bencinya kepada si fulan. Dia mau jadi ketua RT. Enggak percaya. Enggak mau nerima. Dia mau RT dia apa? Enggak. Bahkan kalau Allah nunjuk dia jadi nabi, aku enggak mau percaya. Lah kan kurang ajar dia. Wong Allah nunjuk jadi nabi kok enggak percaya. Kalau seandainya Allah nunjuk nabi harus percaya. Wong Allah yang nunjuk kok. Atau atahu alimun fatwan, atau ada seorang alim memberikan fatwa, jawaban atas sebuah pertanyaan. Faqala, kemudian dia meremehkan. Ayu syai'in hadza syar', syariat apa ini? Makanya hati-hati sekarang mulai ada orang komentar, "Ha, syariat kayak begitu." Padahal itu fatwa ulama, urusan agama, merendahkan urusan agama. Apa itu? Syariat apa itu? Muridan al-istighfafa dengan tujuan merendahkannya. Atau dia berkata, "La'natullah ala kulli 'alimin." Semoga kutukan Allah diberikan kepada setiap orang alim. Lah, kurang ajar. Orang alim dirahmati oleh Allah, dia mengatakan terkutuklah. Muridan dengan maksud al-istihza, merendahkan ulama. Asyamila, yang mencakup ulama ad-din islami ala hadil anbiya atau kepada salah satu nabi, merendahkan. Aqala ana bari'un min Allah, saya tidak ada urusan dengan Allah. Kaif urusanmu dengan Allah? Ana bari'un min Allah, dengan malaikat-malaikat tidak ada punya urusan. Rakib atid, apa urusanku dengan dia? Kau kurang ajar dia. Aminan nabi atau dengan nabi, tidak. Aminan Quran, Aumina syariah, aumina al-islam, enggak. Anda tidak punya urusan dengan Islam. Murtad. Ada waktu itu ada orang membaca syair, dia betul-betul seolah-olah dia tidak punya urusan dengan Islam. Masalah syariat Islam apa itu? Murtad dia, merendahkan syariat. Aku tidak kenal syariat Islam atau apa gitu, tidak tahu itu syariat. Bagaimana seorang muslim mengatakan aku tidak kenal syariat Islam? Murtad. Kalau aku masih bodoh syariat Islam, oke. Okay. Tapi kalau tidak kenal seperti ini. Ada satu orang datang kepada kita. Padahal kita tahu. Siapa dia? Nah, tidak kenal dia. Enak tidak? Kurang aja. Sahabatmu. Kau kenal dia. Bermain masa kecil. Sekolahnya pun bareng. Tiba-tiba suatu ketika dia datang ke rumahmu, tiba-tiba ngomong, "Aku tidak kenal dia." Oh, orang Islam setiap hari dengan asyhadu Allah, kok mengatakan aku tidak kenal syariat Islam? Murtad dia. Kalau mengatakan aku masih bodoh syariat Islam, tidak semuanya saya ketahui, enggak. Tapi aku tidak kenal syariat Islam. Yang dikenal apa waktu itu? Tidak tahu sudah. Aneh-aneh. Tidak boleh. Jadi maka Buya menghimbau, baca kitab Muqaddimah Sulam Taufik itu akan waspada orang, hati-hati. Dan perlu disosialisasikan hal-hal semacam ini. Disadari. Ini, Muqaddimah ini tidak ada di kitab lain. Semua kitab fikih tidak menyebut Muqaddimah ini. Qawati ini. Kitab yang lainnya tidak menyebutkan. Karena ini diringkas dari kitab I'lam bi Qawati'il Islam. Masih banyak ini. Aqala li hukmin hukima bihi min ahkami syariati, atau dia melakukan satu pelanggaran lalu hukima bihi, dia dihukumi dengan hukum tersebut, min ahkami syariati, dari hukum syariat. Aw li hukmin, atau dia mengomentari sebuah hukum, hukima bihi, yang dia diberi hukuman dengan hukum tersebut, min ahkami syariat. Laisa hadzal hukum. Tidak, bukan ini hukum. La ariful hukum, enggak. Aku tidak ngerti itu. Ini biasa terjadi apa? Pembagian waris. Karena dia tamak kepada harta, di saat dibagi dengan waris, dengan cara syariat satu banding dua. Enggak syariah-syariahan. Murtad dia. Enggak syariah-syariahan itu. Maksudnya enggak mau dengan hukum ini. Na'udzubillah, hati-hati, kita pernah mendengar sengketa keluarga begitu. Sudah tahu di dalam Al-Quran ada satu banding dua, lalu dia ngomong, enggak pakai syariah-syariahan. Murtad. Contoh ini, biasanya contoh yang wakil yang terjadi, yang kita amati. Sebetulnya kalau ada waktu panjang, kita bisa langsung di lapangan itu. Contoh ini kejadiannya bagaimana? Apa masalah ini kejadian mana? Ada, supaya kita waspada. Mustahzi'an bihukmillahi, karena dia merendahkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. menjauhkan kita dari hal-hal yang mengeluarkan kita dari iman. Lihat, itu tadi yang ngomong bukan saya. Ditulis oleh sang musannif. Dinukil dari orang besar Ibnu Hajar Al-Haitami. Diambil daripada pemahaman-pemahaman dari kitab dan sunnah. Man, ini dibaca dan disosialisasikan agar orang waspada, hati-hati. Dan khususnya kalian wahai para santri, jika perkumpulanmu sambil minum kopi lalu guyonan, jangan membawa malaikat, jangan membawa Al-Quran, jangan membawa Nabi, jangan membawa hal-hal yang mulia. Lihat. Nabi bikin guyonan, murtad. Malaikat bikin guyonan, murtad. Nah, ini perlu ditegaskan yang demikian. Sehingga ada rambu-rambunya. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Menjauhkan kita dari kemurtadan. Menjaga iman kita. Panjang umur. Allah mengampuni orang tua, guru-guru kita, keluarga kita, anak-anak kita dijaga. Para santri, para pendengar, para pemirsa, para jamaah semua. Dalam wilayah iman terjaga hingga kelak di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.